Kita berikan tepukan tangan yang meriah untuk bintang tamu kita. Yuk kita sambut kehadiran dari Norma Silvia Monata. Ceritane Ilatala Jawi Upi koncang kancing alas aku kaya Anoman. Mas kaya Anoman durung Bapak bakong kedidur kong Rajanya Langgong Hati raja Ojo mengantang Abu ning abrat Woi Ano mana nang kene? Iki ano mana asli? Rahwana raja arane pakai peragaan dong. Ya, yuk. Kawe ke. Ano mana dikoti sakti wong gandeng digawe rebutan nang kene hati awu coba kabang apa bolong ae nang hah bolong obong panas sing bolong endi sini Bang Sodik ya sini Cak sing bolong endi bro yang nunjuk biar Cak Sodik ya sing bolong endi Cak atau bolong ajrone bro Oh!